بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ما بعد Khana bidin azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Yunus. Malam ini kita mulai dari ayat yang ke-48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaqulun, mereka pun berkata, mata hadal waktu, kapan ancaman ini didatangkan? Inkuntum sodikin, jika kalian benar. Ayat yang ke-49. Qul la amriku li nafsi dharra wa la naf'a illa ma syaa Allah. Katakanlah, diriku tidak memiliki kekuasaan apapun untuk menolak madarat atau mendatangkan manfaat, kecuali apa yang telah Allah kehendaki. Di kulli ummatin ajal, setiap umat memiliki batas waktu yang telah ditentukan. Idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun, jika telah datang waktu yang telah ditetapkan untuk mereka, maka mereka tidak bisa menundanya walaupun sesaat, dan tidak bisa pula memajukannya. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsiri, wa yaqulu mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, fa in hadza dhulmun minhum haitsu talabuhu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa innahu laysa lahu minal amri shay'un, wa innama alaihi al balagh wal bayan lin nas. وأما حسابهم وإنزال الأذاب عليهم فمن الله تعالى ينزله عليهم إذا جاء الأجل الذي أجلوا فيه أجله فيه والوقت الذي قدره فيه. الموافق لحكمته الإلهية. Faida jaa dzalikal waqtu la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, falyahdharil muqaddibuna min al-istijal bil 'adab, fa innahum musta'jiluna bi adabillah alladhi idza nazala la yuraddu ba'suhu 'alal qaumil mujrimin. Mereka berkata, kapan ancaman ini didatangkan jika kalian benar? Ini termasuk kedzaliman dari mereka. Mereka meminta turunnya adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi tidak memiliki kekuasaan dalam urusan itu sedikit pun. Tugas beliau hanyalah menyampaikan dan menjelaskan risalah kepada manusia. Adapun untuk menghisab mereka dan menurunkan adab kepada mereka, maka itu urusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang akan menurunkan adab itu kepada mereka jika telah tiba waktu yang Allah tetapkan untuknya. Waktu yang Allah takdirkan yang sesuai dengan kebijakan uluhiyah Allah. Maka ingatlah, ketika waktu datangnya adab itu datang, mereka tidak bisa menundanya walaupun sesaat, dan tidak bisa pula memajukannya. Maka orang-orang yang mendustakan Rasul, hendaknya hati-hati, jangan minta segera diturunkan adab. Karena mereka meminta diturunkannya adab Allah dengan segera, dan ketika telah turun, maka adab Allah tidak bisa ditolak dari orang-orang yang berbuat dosa. Nah, di dalam dua ayat ini terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Al-faedatul ula. Fil qailina hadza qawlan. Fil qailina hadza qawlan. Tentang siapa orang yang mengucapkan pernyataan ini, ada dua pendapat. Ahaduhuma al-umamul mutaqaddimatu. Al-umamu al-mutaqaddimatu. Akhbar anhum. Bisti'jal al-azabi. Bisti'jal al-azabi. Li'anbiya'ihim. Qalahu Ibn Abbas. Akhbar anhum. Bisti'jal al-azabi. Li'anbiya'ihim. Qalahu Ibn Abbas. Pendapat yang pertama, yang mengucapkan kapan ancaman ini didatangkan, ialah umat-umat terdahulu. Allah menghabarkan tentang mereka bahwa umat-umat terdahulu itu minta segera diturunkannya adab kepada para nabi mereka. Ini pendapat Ibn Abbas. Jadi mereka dengan sombongnya ketika diseru untuk kembali ke agama Allah Subhanahu wa taala, mereka menolak. Ketika diberitahu bahwasanya orang yang menolak untuk masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala akan diancam dengan azab, maka mereka pun sombong. Sudah, datangkan saja azabnya. Kapan datangnya? Nah, kami sudah gak sabar ingin melihat datangnya adab dan menikmatinya. Umat-umat terdahulu berkata demikian kepada para nabi mereka. Nah, mata hadal wa'du in kuntum shadiqin. Ini pendapat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Asani annahum al-musyrikuna. Annahum al-musyrikuna. Alladzina andarahum nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Alladzina andarahum nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Qalahu Abu Sulaiman. Qalahu Abu Sulaiman. Pendapat yang kedua, yang mengucapkan perkataan ini adalah orang-orang musyrik yang diberi peringatan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pendapat Abu Sulaiman rahimahullah. Jadi orang-orang musyrik ketika mereka menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengingatkan kepada mereka, para orang yang mendustakan ayat Allah akan diancam dengan azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata orang-orang musyrik itu dengan sombongnya mengatakan, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan ancaman ini didatangkan jika kalian benar? Segera datangkan azab itu, kami ingin menikmatinya dengan segera. Dengan sombongnya mereka mengatakan demikian. Barakallahu fikum. Ini adalah orang-orang musyrik. Dua pendapat ini sama-sama bisa dipakai. Nah, jadi terkait dengan umat-umat terdahulu secara umum dan juga terkait dengan umat di zaman Rasul SAW secara khusus. Al-fa'idatu ats-tsaniyah, faedah yang kedua. Fil murad bil wa'di qawlan. Fil murad bil wa'di qawlan. Ahaduhuma al adab. Qalahu Ibn Abbas. Tsani qiyam as-sa'ah. Jadi ancaman yang dimaksud dalam ayat ini, mata hadzal wa'du. Ini ada dua pendapat dari kalangan ahli tafsir. Yang pertama ialah azab Allah. Ini pendapat Ibnu Abbas. Jadi mereka mengatakan, kapan azab Allah datang? Mereka minta dengan sombong. Pendapat yang kedua, kapan kiamat datang? Mereka meminta dengan sombong. Namun yang kuat adalah pendapat yang pertama, barakofiku, terkait dengan ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang masalah adab. Al-fa'idatu as-sadisah. Faedah yang ketiga. Isti'jalul adabi zulmun. Li'annahum talabuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa inzalul adabi alaihim fa minallahi ta'ala. Wa inzalul adabi alaihim fa minallahi ta'ala. Jadi permintaan segera diturunkannya azab termasuk bentuk kedzaliman. Kalau sombong sudah jelas, tapi di sini faedah yang lain ialah termasuk bentuk kedzaliman. Nah, dari sisi mana disebut dzalim? Minta segera diturunkannya azab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk bentuk kedzaliman. Dari sisi mana? Nah, karena mereka mintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal wewenang untuk menurunkan azab itu dari Allah. Harusnya minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Nah, tapi mereka mintanya kepada Nabi. Orang musyrik meminta turunnya azab itu kepada Nabi, sedangkan Nabi tidak punya wewenang apa-apa tentang masalah itu. Mereka tidak memintanya kepada Allah secara langsung. Ini termasuk bentuk kedzaliman, karena meminta tidak pada yang berwenang. Karena kedzaliman itu ialah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Salah alamat. Al-faidatu ar-rabi'ah, faedah yang keempat. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laisa lahu min al-amr syai' fa innahu laisa lahu min al-amr syai' wa innama alayhi al-balagh wal bayan lin-nas wa innama alaihi al-balagh wal bayan lin-nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur urusan sedikit pun. Tidak memiliki kekuasaan untuk mengurus urusan alam semesta ini sedikit pun. Tidak bisa menolak madarat, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mengurus alam semesta ini sedikit pun. Tugas beliau adalah menyampaikan dan menjelaskan risalah kepada manusia. Qul la amliku li nafsi dharra wa la naf'a illa ma syaa Allah. Naam. Al-faidatu al-khamisah. Faedah yang kelima. Kullu syai, kullu syai lahu ajalun musamma indallah. Kullu syai lahu ajalun musamma indallah. Fa'idha ja'a dhalikal waktu la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Fa'idha ja'a dhalikal waktu la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Segala sesuatu memiliki waktu yang telah ditentukan di sisi Allah. Dan jika waktu itu telah datang, maka tidak ada yang bisa menundanya sesaat pun. Dan tidak ada yang bisa memajukannya. Kematian sudah ditetapkan waktunya. Gak bisa maju, gak bisa mundur. Datangnya azab sudah ditetapkan waktunya, gak bisa maju, gak bisa apa ini, mundur. Datangnya hari kiamat juga begitu, sudah ditetapkan waktunya oleh Allah, gak bisa maju, gak bisa mundur. Tidak ada istilah perubahan waktu di sisi Allah SWT. Semuanya telah ditentukan waktunya di sisi Allah SWT. Termasuk kalau memang Allah sudah menetapkan azab itu turun kepada orang-orang yang menentang para nabi dan rasul, maka akan datang pada waktu yang Allah tentukan. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur walaupun sesaat. Nah, mereka tidak bisa kemudian membatalkannya. Mereka tidak bisa kemudian ingin menundanya. Ya Allah, kami belum siap. Ya, besok saja adabnya. Tak bisa. Sekarang ya sekarang. Ya, ya Allah, sekarang saja. Jangan besok-besok, ya enggak bisa. Ya, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Al-fa'idatu as-sadisah, faedah yang keenam. Al-adabu idza nazala la yu'attu ba'suhu anil qawmil mujrimin. Al-adabu idza nazala la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Adab Allah itu kalau sudah turun, nah, maka tidak ada yang bisa menolak adab itu dari kaum yang berbuat dosa. Jadi mereka semuanya akan terkena adab. Tidak ada satupun yang diberi kesempatan lolos dari adab. Semuanya akan terkena adab itu. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Allahul Musta'an. Qul la amliku li nafsi dharra wa la naf'a illa ma syaa'allah. Likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Nah, ayat berikutnya yang ke-5, qul ara'aitum in atakum adabuhu bayata au nahar. Katakanlah, bagaimana pendapat kalian jika adab Allah datang kepada kalian malam-malam atau siang-siang? Madza yasta'jilu minhul mujrimun? Apakah orang-orang yang berbuat dosa itu masih tetap akan minta disegerakan adab? Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirih yaqulu ta'ala qul ara'aitum in ataakum 'adzabuhu bayata waqta naumikum bil lail aw naharan fi waqti ghaflatikum madza yasta'jilu minhul mujrimun ay ayyu bisharah istajalu biha wa ayyu iqabin ibtadaruhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, bagaimana pendapat kalian jika datang kepada kalian adab Allah malam-malam, waktu kalian tidur di malam hari, atau siang-siang, waktu di mana kalian lalai karena sedang santai istirahat? Apakah orang-orang yang berbuat dosa itu masih minta disegerakan adab? Apakah mereka gembira dengan meminta disegerakan azab? Apakah mereka masih minta disegerakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, fihi fawaid atau fiha fawaid. Dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula, nuzulu adzabillahi fuj'atun, nuzulu adzabillahi fuj'atun, pakai hamzah fuj'atun. Turunnya azab Allah Subhanahu wa taala itu bersifat fuj'ah, fuj'atun, tiba-tiba. Nah, tidak bisa apa ini? Diprediksi. Nah, bayatan au nahar, kadang malam-malam, kadang siang-siang. Jadi gak bisa diprediksi. Ya, mungkin para ahli bencana alam, ya, sudah memasang alat-alat untuk memonitor. Nah, tetapi ternyata secara kenyataan dari dulu hingga kini bencana itu terjadi secara apa ini? Tiba-tiba. Sudah gempa begitu ya? Ya sudah gempa, banyak yang hancur. Nah, padahal sebelumnya sudah apa ini? Dimonitor terus. Ternyata ya gak bisa. Barakallahu. Karena tiba-tiba, diperkirakan malam ternyata datang siang. Diperkirakan siangnya datang malam. Nah, ditunggu lama, waspada, sampai ngantuk, tidur. Tidak, ternyata sudah di alam kubur. Nah, gitu, ya. Baik. Al-faidatu as-thaniyah. Faedah yang kedua. Fiha wa'idun syadid lil mujrimin li'anna nuzul al-azabi fi waqti ghaflatihim. Fiha wa'idun syadid lil mujrimin di anna nuzulal adabi fi waqti ghaflatihim. Dalam ayat ini terdapat ancaman yang keras kepada orang-orang yang berbuat dosa, karena ternyata turunnya azab Allah Subhanahu wa taala itu pada waktu-waktu mereka lengah. Ya. Nah, mereka sombong, mayo datangkan azab dengan segera. Kami akan menyambutnya. Mungkin mereka siapa ini menangkisnya, ya. Nah, dengan mendatangkan pawang anti bencana alam atau menggunakan alat teknologi canggih untuk menghindari bencana alam yang Allah datangkan. Nah, ternyata datangnya pada waktu mereka apa ini lengah. Termasuk ancaman yang sangat apa ini? Keras. Akhirnya tidak ada satupun dari mereka yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah turunnya azab sejak zaman dulu hingga kini, tidak ada satupun orang-orang yang berbuat dosa yang bisa melarikan diri dari azab, dan sudah tidak terdengar lagi ucapan mereka. Kapan datang adab itu? Ketika sudah menimpa mereka, ya. Nah, sudah enggak ngomong lagi. Tidak, oh ini toh adabnya. enggak baik itu laki ya. Naam. Ayo cepet turun. Enggak ada omongan semacam itu. Kenapa? Begitu azab datang langsung menimpa mereka, langsung hancur dan binasa. Cepat. Kadang cuma hitungan menit langsung gitu ya. Assalamualaikum. Ini terkait dengan adab-adab Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk orang-orang yang banyak berbuat dosa dan tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.